bikin beta sampai pasar pagi ini masih kecil kincing beta di paku mama menangis banyak mama bujuk emaknya. Nangis pada dia.